Kapolsek ini kini golek hiburan biliat isek pantes, karaoke isek pantes, kiai arep biliat arep karaoke gak pantes blas, pantes kiai ini ora biloro pantes. Ini pejabat-pejabat ya celononan kabeh. Kiai kan sarungan, sarung kan praktis, elastis, ekonomis, isis well gelis. Poso mulai jam rolas bengi sampai jam rolas awan, sah napa mboten? Mbok gak nyaut, iku tambah mbek mangan kudu ngirenge. Kok enak banget. Mungkin ini peten tengan ra karo-karuan kan. Kayak ra usah noleh, kayak mbek ngemiki ngono kok. Anyel aku. Oh, aku peten tengan ditinggal mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina wa kafa alladhi an'ama alaina wahada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal-wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama'an al-a'izzah, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, bil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Mahfud Absir beserta kepengasuhan pesantren, para masyayikh, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota Pandan Ramil atau yang mewakili, Kepala Kantor Urusan Agama, tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang kita hormati, adik-adik santri, sahabat-sahabat banser yang kita cintai, ibu, bapak, jamaah sekalian, keluarga besar Aliston Group yang turut nyengkuyung dan berkontribusi terhadap Yayasan Jabal Nur. Mudah-mudahan Aliston semakin jaya, semakin manfaat, semakin berkah, makin bagus dalam memberikan pelayanan ibadah kepada para jamaah, khususnya jamaah haji dan jamaah umroh. Amin Allahumma. Jamaah sekalian, hari ini kita berada di pondok pesantren. Sebenarnya siapa yang memulai dengan istilah pondok pesantren? Siapa yang jenake pondok pesantren? Pondok pesantren itu berasal dari dua suku kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab funduk, maknane hotel. Jadi kalau panjenengan buka kamus, di situ ada lafadz funduk dibaca pondok, itu artinya hotel. Kalau di Arab, mudah-mudahan panjenengan ditakdirkan bisa ke sana. Maksudnya haji dan umroh ya, gak mbabu. Kalau di Arab, sampean misalnya lihat bangunan kok di situ ada tulisan Fundukul Haya itu artinya hotel Haya. Ada tulisan Fundukul Ajum itu artinya hotel Al Ajum. Jadi kalau pondok pesantren itu artinya hotel pesantren. Pondok pesantren NU berarti hotel pesantren bintang 9. Gak terima bintang 5. Pondok pesantren NU itu hotel pesantren bintang 9. Cuma karena memang orang Jawa terutama itu suka ke Arab-Araban. Gayanya itu sok ke Arab-Araban. Sampai ada orang Trenggalek lagi pergi umroh di Arab. Tuh lihat ada tulisan semacam plakat gitu. Tulisannya alif ya sin kaf ro ya mim. Itu dibaca alif ya sin karim. Padahal yang bener es krim. Tolong yang di dalam volumenya dikecilkan biar enggak ganggu saya. Karena suaranya enggak bareng. Tolong ya dikecilkan volumenya yang di dalam. Kan telat ngomongnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pesantren itu berasal dari bahasa India kuno. Dari kata dasar santra. Itu artinya makhluk yang dianggap suci, enggak punya dosa, yang berhak menafsirkan kitab suci. Jadi orang India kuno itu punya kitab suci namanya Red Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda. Sampeyan gak paham ya wis pokoknya mantuk-mantuk sementara. Yang berhak menafsirkan kitab suci Red Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda itu hanya kelompok santra, orang-orang yang dianggap suci. Selain kelompok itu tidak berhak menafsirkan kitab suci. Datang ke Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Punya kitab suci namanya Al-Quran. Kelompok yang dianggap santra di Indonesia dinamakan santri. Maka yang berhak menafsirkan Al-Quran itu hanya santri. Sehingga saya pesan kepada penjenengan-penjenengan. Lek ono uang dalil Al-Quran, tapi duduk lulusan pondok pesantren, duduk alumni pondok pesantren, tolong ojo dirungokke. Karena menyalahi fitrah sejarah. Wes oke, gak bener eh. Dia gak punya piranti, gak punya alat-alatnya untuk menafsirkan Al-Quran dengan benar. Makanya sekali lagi, lek ono wong dalil, kola jale. Dekelen Nabi, tapi dia bukan santri, dia bukan alumni pondok pesantren. Tolong jangan didengerin. Golek liyane sing alumni pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau pondok berasal dari Timur Tengah, pesantren berasal dari madhabnya Tuan Takur, madhab Jaya-Jaya. Kata pondok berasal dari Arab, kata santra berasal dari Hindia. Kok bisa dipadukan, digabung menjadi pondok pesantren? Ini bukan satu kebetulan. Kemudian dibahasa Arabkan menjadi ma'had, yang artinya tempat perjanjian. Karena itu isim makan, nek coro ilmu sarap. Ilmu sorob, kan tulisannya sarab, artinya tempat perjanjian. Loh, ini bukan sembarangan loh, pondok pesantren di bahasa Arab kan menjadi ma'had, padahal funduk itu sudah bahasa Arab, digabung dengan bahasa India kuno, di bahasa Arab kan lagi menjadi ma'had, artinya mahallul ahdi, makanul ahdi, tempat perjanjian, sehingga pesantren iku nggone barokah. Wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Saya itu ya sempat berpikir dan angen-angen, kenapa santri kok dianggap orang suci, dianggap kelompok suci. Padahal di pondok manapun santri itu punya kebiasaan yang sulit dihilangi. Ning pondok endi wae santri kuwi duwe kebiasaan sing wangel diilangi. Mergo angel diilangi akhirnya dirangkul jadi budaya. Namanya nggasap. Nggosop lho. Itu kan budaya toh. Oh, diulang ngaji dan masjid kali kiai ini. Pas nerang nobab tahrimul ghosob. Kiai ini mulang. Al ghosobu utawing ghosob. Gawe utawa nganggo barangnya wong tanpa kondo, tanpa pamit. Iku minal kabairi. Tetep setengah saking jumlahe piro-piro dosa gede. Ini dimaknane lengkap santri yang ngono. No kainun, no ngono ne barang. Taman ratau ngaji, wis mantuk-mantuk ngono ae. Terus diterangke. Dadi le, gosop kuwi ora mung dosa cilik lho ya. Gosop kuwi termasuk jumlahe dosa gedhe. Lho ngono ku kiyaine mudun rampung leh mulang, goleki sandale ora enek. Ilang digasap karo santrine. Sing gasap ya sing ngaji lungguh ngarep dhewe. Lho kuasane Allah. Santri sing gasap sandale kiai bareng mulih iso dadi juragan sandal. Baru kaya pondok pesantren. Lah nek santri-santri rungokke, lek kepengin dadi juragan sandal, enggak sapa sandale kiaimu. Nah. Santri wedok lek pengin dadi juragan jilbab ya enggak sapa jilbabe bunyaimu. Saya pernah nanya sama guru saya. Kenging nopo to yai? Santri niku kok enggak sapan, tapi kok tesik barokah. Jawabannya gini. Ngene le. Gasap kanggone santri kuwi padha karo telek cecek sing nyemplung nanggone banyu sing ruweh saka rongkulah. Lah ana banyu luweh saka rongkulah kecemplungan telek cecek. Pasal ora taghayyara ahadu aw syafihi min launin aw ta'min aw rihin bimutanajjisin tahdutsu fihi. Gak ngerti ya wes pokoke ngene-ngene. Kan no problem, gak masalah. Nggih mboten? Dadi yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya padha karo telek cecek nyemplung nang ngene banyu sing ruwe sengko rongkulah. Ora apa-apa. Sing penting teleke aja nganti sak karung. Nggasep kok bendino. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi nek diurut jamaah sekalian, niki engko kesuwen cerita pondok e. Di bahasa Arab kan menjadi ma'had artine tempat perjanjian. Kenapa? Soale ngene. Santri mondok kuwi mesti dipasrahke karo waline, iki napa nggih? Waline moro sowan nang kiyaine, masrahke putrane dateng kiai. Yai, kula pasrah anak kula menika panjenengan kula wentah, panjenengan bimbing, panjenengan didik supados dadi anak ingkang sae. Anak kula niki nakal, Yai. Wis pokoke nakale 27 derajat. Kula pesen dateng Yai, yen anak kula niki dereng dados anak ingkang sae, ampun ngantos dipun ijini wangsul riyen, ampun ngantos angsal boyong rumiyen yen dereng dados anak ingkang sae. Kiyaine nyanggupi. Nggih, insyaallah jenengan derek bantu riyadhah kalih donga nggih. Oh. Maka terjadi perjanjian antara wali santri dengan kiai terkait anak niki. Lah tempatnya perjanjian tenggene pondok. Makanya pondok diarani ma'had yang artinya tempat per. Faham napa mboten? Faham napa mboten? Tempat perjanjian antara wali santri, santri dan kiai. Manggone ten pondok mulane diarani ma'had tempat perjanjian. Ternyata jamaah sekalian, anak sing di pondok niki nakaleram. Gak umume bocah lah nakale. Nek umume bocah pondok iku nakale rak. Ya gasap ngono kuwi utawa ana santri lanang ketok santri wedok liwat nang rontok bening terus ngelirik. Rumangsaku yo umum aku mbiyen yo ngono. Sampai saiki. Rumangsaku wis umum lek nakal model ngono kuwi. Santri putri padha wae. Ana kangkang santri lewat kok rontok ganteng ngono kuwi yo ngelirik. Rumangsaku wis umum. Aku mbiyen yo gelek dilirik kok. Umum wisan umum. Malah ya cari nih bocah nom-nom kae ketemu ngelirik ono maknane kedep ono maknane lek sing dikedep kae iku mripat tengen kalau yang kedep itu mata kanan ting iku maknane I love you kalau kedepnya pakai mata kiri ting nah itu artinya I miss you kalau kedep dua-duanya kiri kanan ini maknane I kelilipen you lek ini santri nakalnya luar biasa di luar batas kewajaran. Bukan hanya sekedar ngasap, ngelirik. Enggak, dia punya hobi unik. Hobi ini ku ngincengi santri putri. Dadi moro kamari santri putri ngincengi. Karo duwe hobi koleksi pedalaman. Koleksi pedalaman. Dadi kerengkel-kerengkel menek nggawa gotek. Akhirnya nggo nyolong sejenis bantuan hukum disingkat B kuwi. Ini kan hobi unik no. Duwe hobi neng koleksi BH. Satu ketika waktu dia menjalankan aktivitas uniknya itu konangan pengurus keamanan ditangkep di sidang. Keputusan sidang pengurus keamanan santri nakal ini harus dikeluarkan dari pondok pesantren. Soalnya nakal wis keliwat, iki nakal fid dini wad dunya wal akhirah. Disowakno ten gene kiyaine kali pengurus keamanan. Kiai niki wonten santri nakal ram. Hobine ngincengi santri putri kalih koleksi BH. Tangkep kalih pengurus keamanan di sidang keputusan dikeluarkan dari pondok pesantren. Lah kok ya ini dawuh ngene. Ngene ya. Lek bocah iki nakal, kowe ora usah kondo aku. Ora usah laporan aku. Aku wis ngerti nek bocah iki nakal. Wong pancen karo wong tuane dipondhokke mrene iki mergo bocahe nakal, malah tail aku timbang kowe. Masyarakat iki pancen gregetne to, Bu. Anak nek pinter diomongi, "Le nek sekolahmu pinter, prestasimu apik, tak sekolahke negeri le ya." Tak sekolah ke seunggulan kae le. Pokok sekolahmu pinter, prestasimu apik. Bapak ibu ora eman nggo ngeragati anak, nggo minterke anak. Ning nek sekolahmu ora pinter, prestasimu biasa, cukup no madrasah. Mbok sanawiyah, mbok haliyah. Lah nek sekolahmu bodoh gek kowe nakal pisan, awas kowe le, tak pondokke kowe. Dadi pondok ki ancaman. Bocah bodoh nakal diancam di pondokke. Ya pondok ki sine bocah guaan. Mulane santri iki ya kukur-kukur ya perkara gudik perkara dan nganyelke kok masyarakat. Ya pondok mung dianggep bengkel kok. Bocah sing pinter prestasine apik sekolahke negeri, nek biasa-biasa madrasah, bareng bodoh gek nakal pisan di pondok. Wong kene ya ngono. Heeh, apik-apik ya. Ini pola pikir yang salah. Menurut saya secara pribadi pelecehan dan kriminalisasi pondok pesantren nih gini. Kualik sama ini mestinya kasih motivasi ke anak itu gini kalau kasih motivasi ke anak. Leh sekolah yang pinter leh, sing nau sing teman. Kalau sekolahmu pinter kayak prestasi mu api, gue tak pondok kayak gini Anwar Zahid kono lo leh. Iki orang promosi, orang usah nganggu promosi, wes laris kok. Terus ke, gue ngelak iso kaya Anwar Zahid, kayak kepenak lah gue. Ngomong ming sak jam ya, hasilnya ngalang-ngalai bapakmu ngedos 6 bulan. Ngono lho. Aku paling loro nih, pondok diremeh-remeh ke pesantren, diece. Kayak ini kan menjelang hari santri. Andaikan gak ada santri, gak ada pondok pesantren, gak ada kiai. Mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Jadi ramah ke izin dan polisi kis nemu enak wesan Siapa cikal bakal TNI? Siapa cikal bakal Polri? Santri. Anggite. Lho, sampean waca to resolusi jihad iki nek diteruske Mbah Hasyim Asy'ari dipamiti karo lare santri. Mbah Yai, kula badhe nderek perang. Ya, budhalo. Kula nyuwun dongane Mbah Yai. Santri zaman biyen wis pokoke isine wani tok. Pancene santri kan ngono kuwi to. Mangkane iki hebate pondok pesantren. Santrine iki mulih dadi apa wae pantes. Yang penting sing apik-apik lho ya, pengurung dibantah. Kongkon apa wae siap. Lho iki kehebatane santri, alumni pondok pesantren. Aja diremehke. Mulih teko pondok dadi petani, pantes, dadi pedagang, pantes. Ngurusi haji umroh, pantes duwe travel, pantes. Santri mulih dadi apa wae pantes kok. Dadi polisi, dadi TNI, pantes. Banyak polisi, tentara sing alumni pondok pesantren. Izin Pak Kapolsek. Sorry. Polisi yang alumni pesantren wake, bahkan dipundhai wis bintang. Ora mek sret-sret telu ki apa? Rasa guyu kowe melati lagi cok ngene. Apa? Kowe urung kompol lagi kompolan. Bintang maksudnya. Pulang dari pondok dadi ustaz-ustaz kiai bunyai, banget pantese. Pun dadi anggota dewan, pantes, dadi pejabat, pantes. Dadi apa wae lu mulai pantes. Gek santri kuwi, Masya Allah, serba siap. Makhluk yang serba siap itu. Mulai tuku pondok. Kongkon ngimami sholat jamaah, siap. Kongkon mimpin istighosah, tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan, siap. Ono acara seremonial, kongkon sambutan, siap. Ono basul masail, kongkon melu, siap. Santri yo. Kongkon ngenteke donyane moro tua yang siap kok. Kongkon khutbah Jumat, siap. Khutbah riyoyo, siap. Ono kematian, kongkon ngeramut jenazah. Mulai ngedusi, ngulesi, nyolati, sampai selesai proses pemakaman. Siap. Iki nek gak santri nek gak capondok gak kirono. Sorry yo. Anakmu sing mbok biayai gak karu-karuan oke. Leh kuliah sampai nempuh orang terima SG, SP 7 apa S9. Adol sawah, adol tanah ae. Mulih. Wong tuane mati, siapkah anakmu menjadi imam salat jenazahmu? Padahal yang paling diharapkan dari orang tua atas anaknya itu adalah nanti ketika meninggal, yang memandikan jasadnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotorannya yang tersisa adalah anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani tubuhnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang mengimami sholat jenazahnya adalah anak-anaknya. Yang memikul dan mengusung jenazahnya ke kuburan, anak-anaknya, pundak anak-anaknya, yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Anakmu saiki kau kira wis siap apa urung? Guyang guyu. Woi. Anakmu sorry yang lulusan fakultas kedokteran, lulusan akademi kepolisian. Ben nesu yo ben. Kate orang mbok bekali ilmu agama sing kuat, iman sing kuat. Wis nek wis mati gak kira iso ndongake sampean. Paling gelem mara kuburan, ora kira ngaji ming diputerno HP. Yo Yasin tapi sing maca HP kuwi. Ramah ke. Sorry. Lek bocah lulusan pondok bu. Mulih kon ngarit, siap. Kon ngedos, kon menek kelopo, kon dadi kuli bangunan. Wis tok kon opo lu siap? Ya anakmu misalnya lulusan fakultas kedokteran, mulih kon ngarit nek wani. Izin, kon beca izin. Nek santri siap, soalnya santri kan rapatnya dua izin. Dadi lagi pamit yang bahas Asy'ari arep melu perang. Kula nyuwun dongane bae. Ya wis waca bismillahirrahmanirrahim. nek iya moso ora, nek ora moso iya. Tunggu mengono tok, maju perang. Tawe mbak karo sekutu tayang. Nek iya moso ora, nek ora moso iya. Tembak tayang. Lho ora tau. Mbok kenek bathuke tayang ora. Masyaallah. Jotos penjajah tiyas mati. Yo. Dungane meng ngono tok. Oh iki critane dawa iki kapan-kapan tak critake lek diundang meneh. Lah wis. Wis ora usah rewel, pengajian ra bondo kok rewel. Kare manut. Meneng, Gus. Kare nompo kok. Lih, aku lak nyeritake santri sing nakal mau to. Lah Mbah Yaine lek dawuh ngene, pancen bocah iki dipondokke mrene karo wong tuane mergo bocah nakal. Mula nek bocah iki nakal, kowe selaku pengurus keamanan ora perlu laporan ning aku. Aku wis ngerti kok bocah iki nakal, ora perlu laporan ning aku. Lah nek bocah iki wis pinter, nek bocah iki wis apik, kowe laporan ning aku. Mergo aku ki duwe janji karo wong tuane. Yen bocah iki durung dadi bocah sing apik, ora entuk diijini mule. Lah terus piye perjanjianku karo wong tuane? Lah nek aku selaku pengasuh ae khianat nyang janji, apa maneh kuwe para santri? Terus kaya apa? Wong aku pengasuhe wae khianat ning janji, apa maneh kuwe? Dadi apa kuwe? Paham? Paham? Mulane bener, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Ya kalau murid kencing berlari sik mending. Zaman saiki guru kencing berdiri, murid mengencingi gurunya. Tapi kebijaksanaan seorang kiai, kiai niku kudu bijaksana. Nek ora duwe sifat bijaksana, prei aja dadi kiai. Nyun pangapunten. Mergo wis disidang karo pengurus keamanan, gek keputusane ditokke teko pondok. Ya tak hargai keputusane pengurus. Tak hargai keputusane pengurus keamanan. Ditokne teko pondok, enggak apa-apa. Laksanakan itu keputusan. Keluarkan dari pondok, tak tampunge omahku. Dadi santri nakal ditampung nang daleme kiai, gaweke kamar kosong khusus kanggo santri nakal. Lho, tambah munggah pangkate. Ya ora munggah piye wong dadi Gus swasta. Nek sing putrane kiai kan Gus negeri. Lha iki mergo ora putrane kiai ya Gus swasta. Masyaallah. Lah lek ndidik kiai ten gene santri niki luar biasa. Le, iki takziranmu iki hukumanmu. Tugasmu beberno sajadahku setiap sholat berjamaah. Terus kowe tugas nggawake kitabku. Kowe ijene tekan ngendi? Tengerono, aja nganti kelewatan. Wah, pendidikan seperti ini luar biasa. Mergo dikei tugas bagian beber sajadah kiai pas sholat jamaah. Ya kepeksa melu jamaah terus. Durung azan wis moro nyang masjid beber sajadah kiai plus tasbih. Ya, gelem gak gelem nggih melu jamaah to. Gek dikei tugas ken gawake kitabe kiai yen arep ngaji. Ngajine tekan ngendi kudu ditengeri aja nganti kelewatan. Dadi terpaksa anggar bengi mbukae kitabe kiai ini. Subhanallah. Buh niki mergo saking sregepe nurute santri sing ndablek kuwi. Buh niki mergo barokahe kiyaine. Bareng mulih santri nakal niku mau bikin pesantren besar, santrinya ribuan. Subhanallah. Punya pondok pesantren besar, santrinya ribuan, jadi kiai besar. Bibarokatil nginceng. Njajal. Ngene iki sing salah paham, santri-santri lanang yo sesuk aku tak koleksi BH. Pun dibawa ke Indonesia dan satu-satunya negara di dunia ini yang perubahan agama penduduknya tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting. Mlebune wapik dan ini adalah pilar utama beragama Islam di Indonesia yang akhir-akhir ini mohon maaf ya, mulai direcoki, mulai dirusuhi dengan faham-faham yang mengaku katanya paling islami. Padahal itu enggak cocok blas nek diterapno nang nggone Indonesia. Karena itu bukan karakter dasar bangsa Indonesia. Terlebih akhir-akhir ini, izin komandan, namanya radikalisme itu sudah bisa dikatakan agak darurat. Jadi para polisi, petugas, pelaksana hukum, bukan hanya penegak hukum, harus berani menindak tegas sesuai dengan undang-undang yang ada. Bahkan saya mau mengusulkan ini, harus ada payung hukum yang jelas, undang-undang yang lebih tegas terkait dengan terorisme dan radikalisme. Nek mbiyen, wong nyolong ayam, nyolong pitik, itu ditangkep setelah dia ketahuan nyolong pitike. Wis mari nyolong pitik, wis rampung leh nyolong pitik, nggawa pitik, baru ditangkep dia. Harusnya sebelum pitik itu berhasil dicuri, malingnya sudah ketangkep duluan. Sekarang harus lebih canggih kaya ngene iki. Paham yo wis, gak paham yo wis. Ngomongi wong sing ora patek cerdas sing wangel. Ngono ndan calane nyekel maling. Enggak kok iki kalau gitu kan enggak ada bukti. Ya ada indikasinya jelas kok. So. Polisi saiki kudu cerdas. Nek perlu ya kudu kerja sama karo malinge. Dadi artine ben cepet promosi jabatan dan nah, kan nanti kalau berhasil menaklukkan maling kan sing sret-sret-sret telu langsung plek no kene melati. Kuwi carane kan kerja sama ambek maling. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jin komandan. Saya besok ngaji di mabes. Gampang tak kandakno. Nah, dibawa ke Indonesia oleh para wali. Niki kalau dirunut sejarahnya mulai saking zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, ringkes-ringkes saya nggih. Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Selatan. Namanya Nabi Hud, diberi kaum, namanya kaum Ad. Mergo nakal bali lo, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis tak tersisa bangsa Ad ini. Habis tak tersisa. Allah ngutus lagi nabi dari bangsa Arab Utara. Namanya Nabi Shalih, diberi kaum, namanya kaum Samud. Sama nawakal kayak sampean lah. Dihancurkan oleh Allah. Habis bangsa Samud tak tersisa. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Tengah namanya Nabi Ibrahim, bangsa Arya. Bangsa Arya itu bangsa kulit bersih, bangsa ganteng. Bangsa ganteng. Halo. Halo. Makane ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus rasul, tidak mengutus nabi kecuali berwadah ganteng. Itu benar. Gusti Allah orang ngutus nabi, orang ngutus rasul kecuali wajahe ganteng. Ini saya sampaikan maksudku, sing rumangsa orang ganteng aja terlalu ambisi pengen dadi kiai. Lho, mergo kiai niku pewarise para nabi, al ulama warasatul anbiya, lene nabi ganteng-ganteng kiai pewarise yo. Maksudnya ngene, ora bagus ora ganteng ngene wis kadung dadi kiai, mesti auranya beda. Taman tingali to ora iku. Guyumu kok kaya setuju ngono modele. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Nyun pangapunten. Wis. Nabi Ibrahim gadah putra namine Ismail. Saking garwa Siti Hajar. Ismail dipasrai Masjidil Haram. Dari Nabi Ismail ini melahirkan bangsa-bangsa Timur Tengah. Nek diurut ngono Bu. Wis tak sampean nungokno to. Nabi Ibrahim enggak ada putra melih namine Ishak saking garwa Siti Sarah. Dipasrai Masjidil Aqsa Palestina. Ishak enggak ada putra namine Yakub. Nabi Yakub enggak ada putra namine Ish. Nah, dari Ish putrane Nabi Yakub ini melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Jadi wong Amerika, wong Eropa, wong Inggris, Prancis, Jerman, Denmark, Irlandia, nasabe jelas. Nek diurut mendhuwur tekan Ish, Ish putrane Yakub. Yakub putrane Ishak, Ishak putrane Nabi Ibrahim. Bangsa Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, Irlandia, Denmark, Jerman niku nasabe mendhuwur tekan Nabi Ibrahim jelas. Sing rapate jelas sih sampean-sampean ngene iki. Kan rapate jelas iki cara diurut mendhuwur sampean kan gak ngerti. Sopo ngerti tekan Raja Fir'aun? Rapate jelas. Halo. Halo. Ane saiki lucu kok. Iki kene tak jambakas negara sampean ora mudeng. Langsung wae. Terus saking Nabi Ismail niku terus ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Madinah bangun masjid pertama namanya Quba. Masuk ke pusat kota sekarang jadi jantung kota. Dulu namanya masih Thaibah, namanya Yathrib, sekarang jadi Madinatul Munawwarah. Bangun masjid namanya Masjid An-Nabawi sekarang. Nah, selesai bangun masjid Rasulullah dawuhaken ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Kenapa tempat itu dinamakan taman surga? Karena tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah ngajar ngaji datang santri-santri ini pun pane para sahabat. Dan santri Rasulullah niku tebih-tebih lho sing mondok teng gene Kanjeng Nabi, mboten cuma sekitar Madinah mawon. Wonten santri niku saking Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Saking Jerman mondok nyang Madinah teng gene Kanjeng Nabi. Ana santri teko Persia, teko Iran, namanya Salman Al-Farisi. Mondok teng Madinah nggone Kanjeng Nabi. Bahkan ana sing teko Sudan Afrika namanya Bilal bin Robah. Mondok teng gene Kanjeng Nabi. Teko adoh-adoh, mangkane kiai diarani kiai serius. Kuwi nek santrine teko adoh-adoh. Lek santrine sik sak lingkungan kuwi ya lagi rondok kiai. Mang tingali pondok-pondok sepuh, pondok-pondok pesantren. Poh mang tingali. Santrine lak teko adoh-adoh. Mang tingali to. Boyo ploso sarang langitan terus mo. Pondok-pondok sepuh lho. Halo. Halo. Durenan iki ana pondok sepuh. Santri ini toko Sumatera, toko Kalimantan, toko Sulawesi, toko Papua, toko luar negeri. Wih kiai ini kiai serius. Makanya sampean nek dirabi kiai, santri ini kok lagi rong RT. Ojo melete dise. Ini ngapa-apa melaku jentik kan bunyai. Bujumu ini kiai rong patek serius. Selesai bangun pesantren Rasulullah bersabda, Allahumma ij'al berdoa, Allahumma ij'al bil Madinah dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya dua kali lipat melebihi Makkah. Walaupun Makkah punya Ka'bah, tapi barokahnya gede Madinah. Mergo Madinah punya Rasulullah. Halo. Halo. Di samping itu, Makkah itu simbol ibadah, Madinah simbol ilmu. Ibadah sama ilmu podo utamane tapi lebih utama ilmu. Halo. Mbok gak nyaut tok. Gak nyaut tok. Al amalu rungokne to. Al ilmu bila amalin yakun. Wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal pun masih tetap ada kok. Masih tetap berarti kok. Tapi kalau amal tanpa ilmu enggak ada artinya sama sekali. Usolli fardhul maghribi sittata rakaatin. Cah napa mboten? Ya mergo ora ana ilmune. Poso mulai jam 12 bengi sampai jam 12 awan. Sah napa mboten? Mbok gak nyaut iku tambah mbek mangan kudu ngireng ya. Kok enak banget. Mungkin ini peten tengan ra karo-karoan kan. Makanya ora usah noleh kaya mbek ngemiki ngono kok. Anyel aku. Wah, aku petentengan nanti tinggal mangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Leh, la pondok pesantren ini kali Kanjeng Nabi diarani Raudhatul Jannah, taman swarga. Maka di mana ada tempat yang di situ dipakai untuk pondok pesantren, dipakai untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah, termasuk madrasah-madrasah diniyah. Tempat itu besok di akhirat akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman-taman surga, termasuk Jabal Nur ini. Siapa penghuninya? ya pengasuhnya, kiainya, bunyainya, gus-gusnya, neng-nengnya, sak keluargane, sak pengurus-pengurusnya, sak ustad-ustadzae, sak santri-santrine, alumni-alumnine, dan orang-orang yang ikut berkiprah dalam perjuangan membesarkan dan mensiarkan pesantren itu. Wali santrine katut nek nyumbang. Nek ra nyumbang yo ora. Mending wong liya dudu wali santri tapi melu nyumbang. Mangane politike Alisten ngono, melu bantu Jabal Nuri politike ngono gandul. Mungkin lek ngurusi jamaah haji jamaah umroh ana gak benere. Nek narik kelarangan mbok piye misale. Pamane kok umpamane penyediaan fasilitas gak sesuai dengan janji misale karena ada satu muskilah, ada satu problem. Nah, terus gandul pesantren ngene iki. Ya mesti mikir kok jamaah. Iki sing ngundangi kok tambah dientek ira karo-karuan. Lah wong tujuane ngaji ku dandani kok. Nek ora gelem ngene aja ngundang aku, gampang ngono. Wong ustaz yo akeh, penceramah akeh ora kudu Anwar Zahid. Sopo ngomong larang no? Yo pantes Bu larang wong rupane nggawa rego kok yo. Pantes larang. Lah sama nek pengen murah yo ora usah ngundang aku. Yo ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Genah kok. Ngeyel. Ngantrine suwi. Pengen cepet yo paklikmu dhewe kuwi kok. Nah. Rasulullah ngasuh pesantren. Nah iki penting saiki ibu-ibu rungokke. Istri Nabi yang diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Jadi di samping istri fungsinya juga sebagai bunyai. Kan Kanjeng Nabi dawuh, "Inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha." Perempuan di dunia ini yang paling aku cintai itu Aisyah. Sedangkan laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai Rasulullah? Apakah karena cantik? Bukan. Bukan karena cantik. Memang Sayyidah Aisyah cantiknya luar biasa. Cantik banget. Mbok ning kene ne kaya endi ya? Sebelah sini. Enak borae. Ka ono. Sik. Alah sing ngono ka tambah tuwek-tuwek. Gak ono. Meneng to kesempatanku yo ning ngene iki tok kok yo. Lah kira usah ngacung, ngapa ngacung-ngacung. Tenang sayang, tenang sayang. Alah kayak nyapo kayak untu nentek kok. Enggak, nanti kalau ada yang saya bikin contoh terus yang lain pada ngiri, yang lain pada cemburu, enggak. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik banget, tapi kalau soal kecantikan masih kalah sama Sayyidah Sofia. Istri Nabi yang paling cantik itu Sayyidah Sofia. Saking cantiknya sampai dibikin ungkapan sama penyair-penyair Arab. Wanita cantik itu kalau bisa seperti Sofia. Benar-benar cantik kalau seperti Sofia. Jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idha qamat, waq'uduhunna idha qa'adat. Itu. Dari jauh nampak cantik, dari dekat nampak manis. Ketika berdiri kelihatan tinggi, ketika duduk ngebeki kursi. Semok. Wah, tenanan. Loh, kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai? Paling judes ya Sayyidah Aisyah. Wayu judes, pancene gandengane, Wong ayu judes niku pasangan wesan, gandengan setali tiga uang. Ngene bapak-bapak duwe bojo wayu kok judes aja kaget. Kuwi wis gandengane wong wedok ayu kuwi judes. Ngono lho. Wis welek judes taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Welek judes kubur ae lek kesuwen. Ya Allah. Tapi wis to meneng kok. Kanjeng Nabi sampai tasamulnya kadang-kadang kelewatan saking sayangnya sama Sayyidah Aisyah. Habis mimpin perang Tabuk, habis mimpin persiapan, habis mimpin rapat persiapan perang Tabuk, pulang ke dalam Sayyidah Aisyah terlambat setengah jam. Ketuk pintu. Uluk salamnya enggak dijawab. Assalamualaikum. Enggak dijawab, langsung dibuka, sret dituding. Anta idda'ita annaka Rasulullah. Sampeyan inikah yang katanya rasul? Rasul kok telat. Cuma maca ayu ngenteni kesuwen ya, manusiawi lumrah. Lo Rasulullah lo digituin sama istri, senyum. Fa'adharab tisaman latifah. Rasulullah itu malah menunjukkan senyum halus. Fa'adhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtisamatan latifah. Rasulullah malah menunjukkan senyum. Dikonono ngono, dikonoke ngono karo bojone. Iki to jerene Rasul. Rasul kok telak. Mesem Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikonoke ngono karo garwane nyantai, malah senyum. Pemane Kanjeng Anwar Zahid. Wangit ngono gak tau, gelek kok. Kala ngono kok jarene kiai, kiai apa? Sing ngomong bojoku aku ya meneng ae, sing ngomong lambemu ya tak tapuki ambek apa. Biasa ngono ki Bu, pancene wong lanang iki kalah karo wong wedok. Apalagi zaman kayak gini, laki-laki sama perempuan kalau diadu enggak ada apa-apanya. Laki-laki enggak ada apa-apanya. Jujur Bro, kita harus jujur. Laki-laki punya ijazah misalnya. Oke? Okay? Laki-laki punya ijazah. Perempuan zaman ini punya ijazah plus wajah. 1-0. Wajahnya lebih menarik. Laki-laki punya kelulusan. Oke. Perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki punya keterampilan. Ya, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Laki-laki mengandalkan punya skill. Oke, perempuan zaman ini juga punya skill plus sikil plus pentil. 4-0. Apa mana? Laki-laki punya koneksi. Oke, perempuan zaman ini juga punya koneksi plus tubuh yang seksi. 5-0. Kalah wong lanang. Kalah. Mangkane sak gagah-gagah wong lanang digetak bojone. Lemes. Profesor lo digetak bojone iso kaya gak tamat SD lho. Kiyai kita alim ceramah yang enak pas non jopo, noma digetak bojone hilang kiyai ini karek goblok ya. Terai son dalil baper bisa. Aku pengen ngerti kalau ono kiyai son dalili bojone pengen ngerti. Bahkan aku pengen meguru. Wong wedok napas kata. Tak oleh ngono gak ento. Wong wedok iku tu nurut nang lanang. Kanjeng Nabi wis dawuh, gak usah nabi-nabinan. Nabi-nabi apa? Loro nek dikon ngono kemalah. Wes kalah pokoknya Pak Kal. Nah, terus. Kan kelihatan banget kalau cinta sama aku. Kasih. Makanya ada yang dari tadi itu enggak dengerin kata-kata aku. Kelihatannya dia malah ngebayangin. Nek bayangno iki mah ndah niyo aku dadi bojone wong kuwi ngono. Pokoknya wangnya kudungnya kuning pokoknya. Aku kroso. Lek ngingeti aku lu nganti ora kedek. Makanya aku gak wani nyawang. Udah dong, kalau memandang aku jangan kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterus nih betul. Wes. Rungokne to. Garwane Kanjeng Nabi sing jenenge Sayyidah Aisyah itu gak tau cocok karo putri kesayangane Kanjeng Nabi sing jenenge Sayyidah Fatimah. Gak tau cocok. Ngono ku tukaran karo Kanjeng Nabi ora kok dituturi kon sing sabar sing manut. Enggak dijarke karo Kanjeng Nabi. Malah diulangi teorine. Bayangkan to, Sayyidah Aisyah itu kalau manggil Sayyidah Fatimah, ya benata Sayyid. Wih, anake rondo. Karena memang ibunya Fatimah namanya Sayyidah Khadijah dinikah Rasulullah kan udah keadaan janda. Jadi Sayyidah Aisyah kula nimbali Sayyidah Fatimah, "Yabnata Sayyid, hei anak rondo." Nangis Sayyidah Fatimah, nangis. Sayyidah Aisyah bangga dong, emang satu-satunya istri Rasulullah yang dinikah Rasulullah dalam keadaan perawan kan Sayyidah Aisyah. Bangga. Ketiloke, "Hei anak rondo." Nangis madul ning abahe. Abang kula mantun tiloke kalau ibu Aisyah. Dilok kepien dok, anak rondo. Kanjeng Nabi mesem, ora kok dituturi, sing sabar, sing ikhlas, enggak, malah diulangi carane bantah lho. Kiai kudu duwe ilmu ngene iki. malah diulangi carane bantah. Ngene ya nduk ya, sok nek dilokke meneh sampeyan jawab, tapi sing halus lek jawab. Bener. Ibu kula dinikah Kanjeng Nabi niku rondo. Bener. Ibu kula dinikah Kanjeng Nabi niku rondo. Bener. Tapi Kanjeng Nabi nikah kali ibu kula kan Kanjeng Nabi tasik Joko. Lah sampeyan dinikah Kanjeng Nabi sampeyan perawan. Tapi Kanjeng Nabi nikah sampeyan kan Kanjeng Nabi sedudo ping pindho. Malah diulangi karo Kanjeng Nabi. Menawa kiai kudu duwe ilmu-ilmu ngene iki kudu duwe. Terutama sing bojone luwih teko siji kuwi. Engko apa ya eneng piye to? Oh hiburane kiai ya mung bojoku kuwi kok. Nek kapolsek ngene iki golek hiburan biliat isek pantes. Karaoke isek pantes. Kiai arep biliat, arep karaoke, gak pantes blas. Pantese kiai iki ya ora bi loro kuwi pantes. Lho hiburane ya mung kuwi kok. Hiburane lho mung kuwi aja dielokke. Wes. Dek anake akeh pantes wong kiai ku sarungan. Lah niki pejabat-pejabat ya celononan kabeh. Kiai kan sarungan, sarung kan praktis, elastis, ekonomis, isis wal gelis. Gak ribet. Ngoten niku. Orang cocoknya ngantos Sayyidah Fatimah sedo. Kan wafatnya disik Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu wafat, ya putrinya Kanjeng Nabi itu wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Coba baca dong sejarahnya. Pas ngomong yo naik timbangannya rapaham. Keluargane Kanjeng Nabi sing wafat pertama nyusul Kanjeng Nabi niku Sayyidah Fatimah. Karena ketika Rasulullah badhe wafat niku nunggu ikale nangis mawon. Ditangleti nyapondo kok nangis, mboten nangis pripun to ba, kula badhe jenengan tilar, umat badhe jenengan tilar, nangis terus ditimbali kali Kanjeng Nabi sih dibisiki. Guyu terusan. Sampai Sayyidina Ali kaget, mau nangis terus ditimbali kok terus guyu napa? Kan apa-apa, napa kok penasaran apa napa? Mau nangis gak karu-karuan saiki langsung guyu dibisiki apa? Ten apa-apa. Akhirnya dikandani, aku mau digedawi karo Abah. Di antara seluruh keluarga yang nyusul Abah pertama kali adalah saya. Jadi bisa, doa aja susah. Cuman kabeh keluargaku sing nyusul aku dhisik dhewe sampean guyu saking senenge. Umpama sampean dikonoke ngono karo bapak sampean sing arep mati piye? Bapake sampean iki wis megap-megap nazak terus sampean ditimbali, "Nduk, iki sing nyusul aku mati dhisik dhewe kuwe kok, Nduk." Pripun kira-kira? Guyu nggih. Gah aku mah nak ngono kowe. Guyu Sayyidah Fatimah. Loh, ngoten niku Sayyidah Fatimah sedo, semua istri Rasulullah takziah kecuali Sayyidah Aisyah, mboten nderek takziah. Protes kalian sahabat Bilal. Ya Ummul Mukminin, wahai Sayyidah Aisyah, Fatimah putri kesayangan Rasulullah sedo, semua istri Rasulullah takziah, kenapa Anda tidak? Jawabannya apa? Ngene ya Bilal. Sayangi Kanjeng Nabi nyang Fatimah podo gede nih ambek sayangi Kanjeng Nabi nyang aku. Cintane Kanjeng Nabi nyang Fatimah podo gede nih ambek cintane Kanjeng Nabi nang aku. Podo sayangi, podo cintane. Laukuntu badron fasyamsuha Fatimah, walaukuntu syamsan fabadruha Fatimah. Andaikan aku bulan purnama, Fatimah adalah mataharinya. Andaikan aku matahari, Fatimah adalah rembulannya. Jadi lamun aku iki srengenge, Fatimah kuwi rembulane. Lamun aku iki rembulan, Fatimah kuwi srengengene. Lah jare surat Yasin, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Rembulan kuwi ora entuk petuk srengenge. Srengenge ora entuk ketemu rembulan. Mulane aja kaget, kiai iki ya ana kiai rembulan, ana kiai srengenge, terutama nek usum pilkada. Ojo kaget. Jenenge kiai bulan kaya kiai srengenge ora ngira iso petuk. Ra popo persaingane sing sehat. Srengenge muncule awan, bulan muncule bengi. Mulane rungokne. Rukun gak kaya rukune keluarga pondok pesantren. Benturan yo gak kaya benturane keluarga pondok pesantren. Baleni tak baleni pengumuman. Rungokne Gus. Kadung rukun gak kaya rukune keluarga pondok pesantren. Masya Allah. Tapi nek kadung benturan kadung kerah, gak koyo benturane pondok pesantren, gak koyo kerai pondok pesantren, ngeri, kadung kerah, gak usah dicontokke, rungokke ngono ae lho. Makanya saya lagu saya ini kalau dulur-dulur kok kerah tukaran colok kayak aku nyon pangapunten ya Allah lah terus emboh ngajin orang oleh rampung ini karo babi terus digawa tekan Indonesia dening para wali mendirikan pondok pesantren pertama di Ampel Denta sing dadi kiyaine Kanjeng Sunan Ngampel. Lho santrine Mbah Sunan Ngampel niku nggih mirip kalih santrine Kanjeng Nabi, wong pancen sistem yang dipakai juga sistem pesantren ala Rasulullah. Macem-macem kultur. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut boten niki. Lho, engko tekan Jabal Nur kene judule. Diurut sik to ya. Santri ini Mbah Sunan Ngampel sing mondok ten mriko niku enten kelompok santri saking keluarga kerajaan ana putra Prabu Brawijaya namanya Raden Hasan, ana putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain, ana putra ulama terkenal Maulana Ishaq namanya Raden Ainul Yakin dikenal dengan nama Raden Paku yang kemudian nanti menjadi Sunan Giri. Ana putrane dhewe Maulana Makhdum Ibrahim kemudian nanti akhirnya menjadi Sunan Bonang. Ana kelompok santri mantan rampok, mantan berandal, mantan maling, mantan bajingan, katik tengik pisan saking suwene. Raden Sahid Berandal Lokojoyo yang kemudian nanti menjadi Sunan Kalijogo. Lho ini bukti Bapak Ibu. Bajingan wong nakal, kecekel kiai sing bener sing tepak. Iso dadi wali julukane Sunan Kalijogo. Nek kecekel wong ora tepak, paling-paling dadi Sunan Jogo Kali. Dadi gaweane lek gak mancing yo ngising. Lho niki lho mangkane terus pondok. Piye to karepe wong kok sik gak entuk wis. Sik kula tanglet nyuwun sewu sanget nggih. Jenengan derek nyumbang pinten? Ora nyumbang kok cerewete rame. Nah santri niki, Bu, jenengan kersane semangat mondoke putrane. Maksud kula ngoten. Satu-satunya lembaga yang ada nilai berkah itu ya pondok pesantren. Nah, ditelekno kene iki, ditelekno pesantren iki tujuane ya mung ben dadi wong apik karena tugas utama manusia hidup di dunia itu adalah berusaha untuk menjadi orang baik. Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik. Allah menghendaki nanti ketika manusia menghadap Allah pun dalam keadaan baik. Maka tugas utama hidup manusia di dunia ini adalah berusaha menjadi orang yang baik. Idza aradta an tas'alallah fas'al shalaha nafsik. Ketika kamu ingin meminta sesuatu kepada Allah, jenengan niku leh nyuwun napa-napa nang Gusti Allah, ora usah neko-neko, ora usah renor-renor, nyuwuno dadi wong sing apik, mergo wong apik niku disayangi Gusti. Disayangi Gusti. Ayo apik sing tenanan, tegese apik tenanan niku ya apik, apik tenanan. Apik diarani apik tenanan niku nek apik njaba jero. Yo apik njabane yo apik. Ayo semangat yo apik njabane yo apik. Njabane apik jerone yo. Yo apik wadahe yo apik isine. Wadahe apik isine yo. Nah, tapi luwih dipentingke isine, lebih diprioritaskan isinya daripada bungkusnya. Karena yang dinilai Allah itu adalah isine. Luweh mentengke ngapiin jeru tinimbang ngapiin jobone. Mergo sing dinilai kalih Gusti Allah niku jerune senes jobone. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum alhadits kama qaal. Ora ngerti ya wis. Ngget ge piye ora tau ngerti. Nek iso apik jobon jeru. Nek gak iso jobone rapati apik rapopo sing penting jerune apik. Niki kula sampeyan ten pundi-pundi. Nek iso omahe apik wonge ya kudu apik. Nek iso, nek gak iso, omah ora pati apik, ra popo, ra masalah, omah ra apik. Ya wis, sing penting wonge apik. Aja nganti kapien omah. Aku nek nyawang omahe ya seneng, nek petuk wonge ya senep. Omahe apik ya, Ram. Tapi sing duwe omah kelakuane welek. Wonten napa mboten? RT pinten manggene? Omahe apik. Ditamoni niku suguhane yang mau macam-macam. Orang ngene iki tok. Mau macam-macam suguhane. Tapi sing duwe omah yang omongane nyelekit enggak telati. Panganan kuwi jan enak-enak tok kuwi. Pokoke seno kene iki jajane enak-enak tok. Larang ngarepmu regane sak kilo 2.700. Nek potong ngamu yo ora ngira kuatuku jajan ngono kuwi. Nanti pangan, mumpung nok ini, nek orang nok ini orang ngiro, petok jajan ngene iki. Nanti pangan, orang usah nganggo isin, gayane isin. Nanti pangan, kalu napa mboten? Ayo kudu nyadu iyo. Jenenge kapi enomah yang ngono. Malah dok dolanan balon nok. Ora sing cilik tok sing gerang yo setel. Nek sapa nangis kae? Nang dijejeli pentil. Kowe kapan urung ngono ora ngarah meneng kowe. Soale pengapesane yo kuwi. Apa wae yang urung petuk pengapesane ora bakal mandek. Ora petuk pengapesan kaya irung iki lho. Metu getihe mili terus namine napa? Mimis. Nang kuwi disumpeli kapas, panggah metu getihe mili, dijejeli gombal, panggah mili getihe panggah metu, dipasangi baut ukuran pas. Panggah mili getihe wong urung petuk pengapesane, bareng dijejeli godhong suruh, srek srek mampet petok pengapesan. No pengajian kok ane bocah cilik nangis, dituturi. Aku nangis. Ini ibu izin rangiro meneng. Apa mana karo dicetoti? Ayo meneng pora. Ayo. Malah banter volumene. Urung petok pengapesan nih. Bareng dicicili pentel. Teraga kesek untir. Tapi ono jurusé yang gitu syukur nrogoh ngono po. Kuwi ana jurusé lebokke unter arane mendukur. Aku ngene iki penelitian. Sak praktekke kok. Iku pengapesane bocah cilik dan itu juga berlaku untuk bapake. Halo. Kudu ngerti pengapesane. Wong lanang ya kudu cerdas. Duwe bojo nang cerewet kata-kata ngomel ngono ku nang dituturi didalili banter bali wis gak perlu dituturi nemen-nemen dalili nemen-nemen apa maneh di wis tambah ngamuk gak urung petuk pengapesane template dhuwit plek ya terus mundur serut sepi ra enek suarane ono ndi kok petuk pengapesane mbuh kok ngono. Ya Allah. Wes, woi. Nek iso, apik njoba. Nek ra iso, pentingno apik jerone timbang bane. Dadi nek iso klambine apik wonge ya. Moh ora banter, wong klambine apik wonge ya. Nek iso, nek ra iso, klambi rapati apik ya wis ra popo, sing penting wonge. Aja nganti kapien klambi. Sampai diomong wong akeh. Eman yo klambi ngono nek timbo wong kuwi. Eman kapien klambi. Wong sak api-apike klambi ku nek dienggo wong nakal. Wonge digebuki wong sak pirang-pirang. Yo katut klambine digebuki. Mosok klambine ditetel sik wonge lagi digebuki. Lah ora ta? Embora semangat tok. Saiki sing lanang-lanang ben ketok. Sing lanang-lanang ben ketok urip. Aku tekok sampean jawab. Misalnya sampean ki dituki wong wedok loro dikongkon milih salah siji, Pak. Sing siji wonge wayu, klambine elek. Sijine wonge welek, klambine apik. Sampean milih sing ndi, Pak? Oh, milih sing ayu, klambine apik. Ha kuwi wis dirabi wong. Bojone wong mbok pilih perang gendah. Iki karek loro, Pak. Sing mau wis dirabi wong wis sang. Sing wayu, klambine apik wis dirabi wong. Iki karek loro. Siji wonge wayu klambine elek, sijine wonge welek klambine apik. Sampeyan milih sing ndi? Ora milih kabeh ya ora payu. Rupane mek ngono kok. Ah kuwi bener kuwi, milih sing ayu, najan klambine elek. Ora apa-apa, milih sing ayu, najan klambine elek. Wong wedok ayu ora klamben ya ora apa-apa kok. Malah nek wis dadi bojo lho klamben rapet-rapet ya dikon ngudari ya ngono malah kok. Ngono lho. Klambi ki apa? Lho, nyapa sih kok tak jak mbahas ngene. Pesantren itu fungsine kan ngapiki njaba njero, dandani njaba njero. Anak sampe lek ning pesantren iki yo diajari olah raga, olah rasa, olah rasio. Paham po rayo dijak ngomong ini. Jasadiyah, akliyah, kolbiyah, ini terpadu. Anakmu dadi takwa, cerdas, terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Ini gak ngerti mbah orang. Menungso niki duwe watak seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Kabeh wateke menungso seneng ngapiki jaba, ora seneng ngapiki jero. Niki watak senengane dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Sampai ibu-ibu niku lho, nek arep petuk wong lanang jaba, arep petuk wong lanang liya, dandane apik-apik ngono. Kaya ngene iki lek dandan yo wayu-wayu. Soale kan arep petuk Anwar Zahid. Lho tapi ini arep petuk bojone dhewe lho ora gelem dandan. Pengok-pengok ditokne. Mbok tengik-tengik lebus-lebus basin-basin ditokne. Basin pangan sret sing lanang semaput to. Gawa HP nek ana wong wedoke gawa HP, ana wong wedoke gawa HP, ditelepon, bareng sing nelpon bojone dhewe lho, sing nelpon bojone dhewe gak seneng blas. Ya diangkat tapi mbek nesu-nesu. Nyapa telpon-telpon lo nyapa. Ora usah telpon-telpon kokean pulsamu bapak ya, mau dipateni tek. Tapi nek sing nelpon wong lanang liya seneng guyang-guyu mesem-mesem sampai melakune mobat mabit. Nubruk cagak ini ora kerasa. Sama sak ki nyandi. WI lho WA nek sing ngecat bojone dhewe, nek mbales ya sewingkat singkat ngono. Misalnya aku ora ngerti ya abu nyandi ngono ya. Tak lain nulis mek loro G mek kak. Ya dek. Bareng saya ngecat wong lanang liya. Kata-katane dibedah, diperhalus, diapi-api ne. Dikai emoji macam-macam pokoke gambar godhong waru abang ibu. Ana sing ditempleke nang pipi tengen kaya wong perot ting. Templeke bathok teng. Kadang sing sirahe dikai bunder biru. Ana bojone dhewe ya dituki kepelantangan. Sampai gambar palu. Apa pengalaman? Makasih. Lah sing tak critakno ndekne lho padahal. Lah kok perasaan akhire nuduh wong. Pancene ngono kuwi ya, wong model ngono kuwi. Kowe nek ngomong karo wong wedok liya mesti bahasane halus, kalem, terus wajahe sumeh kaya wong apikan model. Tapi lek omong karo bojone dhewe mesti kasar keras bentak-bentak ngono kuwi. Mulane pantese dadi sales ngono kuwi. Pantese dadi marketing ngono kuwi. Dadi Pak Haji Sahlan pinter golek anak buah sing model ngono-ngono kuwi. Wis ngono kuwi pantese. Soale nek kon ngerayu wong liya pintere pol kuwi. Nek bojone dhewe yo apa? Urung gajian, mesti ngono. Ketara mulane dhek lemu bojone mesti kurune wong kuwi. Ajur ya wes salahe nyaute. Lha kuwi nek anak buah Aliston berarti otomatis anak buahku. Tak kono ning ngene nesu tak pecat sampe aku. Meremek ya bene kok. Wong bosmu ya anak buahku apa maneh kowe? Guyon bro, guyon bro. Ngene iki ben tambah raket, ben tambah semangat nek golek jamaah. Ngono lho. Nek wong kendel ya ora wani melok munggah panggung ngono kuwi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungsohi watake ngono, termasuk sing ngomong, "Iya." Lho iki watak dasar manusia. Luwe seneng ngapiki njaba timbang ngapiki jero. Delok wong kene, desane apa to iki jenenge? Natal. Netal. Elek desamu jenenge. Desa kok ngetal, ngetal, ngetol, ngetil, ngetul. Gak tepak blas. Mungkin nek tinggu dolene lak ngono, ngetal, ngetol, ngetul, ngetil. Ngetil, ngetil, ngetul, ngetol, ngetal. Gak tepak blas. Ganti ganti jenenge apa desa kok? Ngetal, tal, ngetol, ngetul, ngetil, ngetal, ngetol. Desa apa ngene wis. Gak tepak. Ayo, ayo delok wong ngetal. Wong ngetal delengen. Wong ngetal delengen. Senengane dandan-dandan jaba, ora pati seneng dandan-dandan jero. Rata-rata wong ngetal nek mbangun omah, sing diapiki ya terase. Ya api-api teras njaba. Kamar jero elek ya wis, sing penting terase apik. Padahal nek dipikir terase menjagani wong liwat to. Hah? Terase menjagani wong liwat. Nek wong liwat to dipenting-pentingke. Ya padha-padha ngono ya ora usah bangun omah kowe, nambah ngono teras ngono lho. Luwih ngapiki wong jaba timbang wong jero. Diutangi duit nek sing utang wong jaba, enteng leh ngeculke diwenehi. Bareng sing utang keluargane dhewe, dulure dhewe lho ora digaeki. Alasane wedi gak disaur. Enten mboten sing kelakuane ngono kuwi? Enten mboten sing kelakuane ngono kuwi? Ono iki wonge kudunge abang pokoke. Wonge guyu wonge. Wong kok malah luweh mikir ke wong jaba timbang wong jero. Padahal jare Kanjeng Nabi nika khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bersikap baik kepada keluarganya. Sak apik-apike sliramu kabeh, wong sing paling iso ngapiki keluargane dhewe, iso ngapiki wong jero. Wa ana khairukum li ahli. Aku iki jare Kanjeng Nabi ngono. Wong sing paling iso bagusi keluargaku, paling iso ngapiki keluargaku. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Lah saiki supaya apik iki kebiasaan dan tradisi pondok pesantren. Apa? Membiasakan kebaikan. Pondok pesantren itu satu keistimewaannya, santri-santrinya dibiasakan kebaikan, dikulinake nglakoni apik, mangkane dadine apik-apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Teruske mboten? Masih ada waktu 3 menit. Dimanfaatkan. Rene. Tak tokke wong iki. Beres engko digarap kae. Maksudnya di prospek ben melu umroh, Aliston, ngono lho. Halo. Ayo ngelakoni apik saisane. Rungokke. Iki rumus iki, Bu. Sepurane, kula nek ngaji mboten katan dalil. Ngapunten pertimbangan saya, dalil kuwi urusane ustad-ustad anyaran. Mang rungokke kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai NU niku nek ceramah pengajian barang ngungkapno dalil. Ya pokoke dijelaske, dikasih wawasan, dikasih pengertian sumbere ngene-ngene ngono. Sing Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian menyatakan. Ustaz anyaran biasanya. Nek kula jarang kula, soalnya gak pati apal. Jadi ya Allah. Konangan kok rungokke. Ngapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo dikulinake nglakoni apik. Ayo nglakoni apik sak isone. Sak rungokke to iki wong cara Jawa wae. Ayo nglakoni apik sak isone. Nek ra iso disak-isakne. Engko suwe-suwe. Iki rumus iki. Nglakoni apik sak isone. Nek ra iso disak-isakne. Engko suwe-suwe. Wis santri ngapalke Qur'ani asline ya ora iso, Bu. Disak-isakne kok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat. Ngono kuwi asale yo tilkar rusul til tilkar kar rusul lu. Kawitane yo ngono. Iki sing mbok guyu blok endi? Nglakoni apik sak isone. Nek ra iso disak-isakne. Engko suwe-suwe. Rumus, makanya orang dulu bilang nak namanya saja menungso. Kuwi nek dimenmenke suwe-suwe dumunung iso. Menungso nek dimenmenke suwe-suwe dumunung iso. Iki jenenge ilmu otak-atik matuk. Sak Indonesia sing duwe nyaku tok, mulane larang. Ora ono kitabe iki soalnya ilmu ngene iki ora ono kitabe. Halo. Mulane sampean nglakoni salat, nang salat wis ra khusuk ya wis nang salat ae. Terus di khusuk-khusukne. Engko suwe-suwe iso. Lah wong ngetal ya arep salat kok ngenteni khusuk, tak jamin ora sida salat. Soale potongan ora tau khusuk. Arep salat ngenteni khusuk. Ra khusuk ya wis nang salat di khusuk-khusukne. Engko suwe-suwe iso. Wong sing saiki salate iso khusuk mbiyen kawitane ora iso khusuk padha ae. Di khusuk-khusukne. Pertama entuk melungker tok ora apa-apa, Pak. Allahu akbar. Mayan entuk melungker. Kawitan. Lah rampung ngono di khusuk-khusukne, mulai teko niat usholli. Usholli. Usholli. Us. Usholli. fardhon. Melungker neh Allahu Akbar. Dikhusuk-khusuk neh kok engko suwe-suwe iso. Ngono carane. Sampeyan sedekah? Nang sedekah, ora ikhlas ya wis. Nang sedekah di ikhlas-ikhlas ne engko suwe-suwe iso. Arab sedekah ngenteni ikhlas, ra sida sedekah. Lagi diodo seret, ora ikhlas. Bali nek potonganmu. Di ikhlas-ikhlas ne engko suwe-suwe iso ikhlas. Wis to ikhlase setel keri-keri ae. Sedekah nyoh. Ngono ae. Engko suwe-suwe ikhlas. Pelane nek cara kula sedekah sing penting ora ikhlase, sing penting akeh. Ra ikhlas ya wis, sing penting akeh. Nyoh. Lek wis ngono mesti ikhlas. Ora ikhlas piye wis entek akeh kok. Ngono lho. Nek prinsipku ngono. Ora ikhlas ya wis, sing penting akeh. Ini bangane ikhlas mek titik ngopo. Ikhlas mek sithik ngopo. Mulane ada aneh wong ngomong sedekah sak ikhlase ra ngira akeh sedekah wong ngono. Prinsipe wong meleki, prinsipe wong medit. Sedekah ora sak ikhlase, Bu, sak pantese. Nggih. Nek sak ikhlase iki syukur ngetokne, mbuh pira pokoke ngetokne. Oke gak pantese. Nek sak pantese, diukur sak pantese iki sesuai kok. Sak pantese ngono, pantese wong sugih karo pantese wong melarat yo beda. Wong sugih pantese sakmono kae, kae soalnya ora ono kene wonge kae. Sakmono kae nek wong sugih, nek wong melarat yo pantese sakmene iki. Nek wong sedengan sakmono kuwi, ngono kuwi. Mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsi. Wonge ora bakal rusak cilaka nek ngerti dedek pawakane. Nek pawakan banyak, ngetok kendok sing gedhe sepadha ndok banyak. Pataan bebek, pawakan bebek ngetok kendok sedengan padha ndok bebek. Nek pawakan emprit yo ora apa-apa ngetokne ndok cilik padha ndok empret niku jenenge sedengan pantes ya banyak ngetokne ndok nang cuwili padha ndok empret kuwi banyak bento banyak edan guyu wong akeh banyak ngendok sak empret oh banyak bento saduk yo dateng empret kok dipaksa kon ngetokne ndok padha ndok banyak yo ndondomi ngesuwek yo mlakune mekeh nganti empret padha empret omong-omong sak kancane. Mbak, sampean jahitan piro, Mbak? Aku jahitan pitu, Dik. Aku malah jahitan songo to, Mbak. Wis kapok, Mbak, aku mau ngendok meneh. Kene tak terus-terusne iso dobel tenan aku, Mbak. Mulane, sampean arep sedekah, nang sedekah. Wis ra ikhlas ya wis. Di ikhlas-ikhlasne, engko suwe-suwe iso. Paham? Padha karo sampean numpak sepeda ontel ra tegen ya wis, nah numpak ae. Tiba ya wis, nah numpak ae engko suwe-suwe tegen. Sing sakit tegen-tegen biyen ya tau tiba, tau kecegur kali, tau kecepet pager barang ngono. Maca Quran ora ngerti maknane, ya wis, nang diwaca terus. Ora paham artine, ya wis, nang diwaca terus. Engko suwe-suwe dipahamke dening Gusti. Aja duwe prinsip, aku sajane pengen maca Quran, tapi ora paham artine. Nanti mangane ora paham, ge opo? Ada orang, iki asli wong goblok cuma pinter ngomong wong. Ra paham artine ya wis diwaca terus engko dipahamke dening Gusti. Padha karo ngene lho, padha karo ngene. Saman ki wong Jawa, ora paham bahasa Arab, urip ndok nggone lingkungan wong Arab. Saman ora ngerti omongane wong Arab, ra paham. Wis nang melok kumpul ae, dijak ngomong gelem ae. Engko suwe-suwe saman paham karepe wong Arab. Walaupun ora iso ngomongke tapi paham karepe. Nah, aku ki ora pinter bahasa Arab. Tapi lek nggone Mekah nggone Madinah ya paham karepe wong Arab kok. Yo gelem nek dijak ngomong. Ngono lho. Padha karo ngene lho, ibu-ibu sampean duwe bayi cilik. Suwe ya nek bayi cilik suwe. Gedhe ya aku. Terus bayi niku sampean jak omong-omongan. Kira-kira sampean saged paham omongane bayi niku napa mboten? Ra paham ya wis jak ngomong terus. Engko suwe-suwe sampean paham karepe bayi. Wong duwe bayi dijak ngomong ibune ora paham. Ora kena dijak ngomong, ngomong ora kena dipahami. Wis moh ora kudu ngomong karo kowe. Akhirnya gak dijak ngomong babar pisan. Ya bisu anake. Ra paham ya wis jaken ngomong. Engko suwe-suwe ibuke iso paham karo bayi. Dan ini terbukti rata-rata ibu niku paham karo bayine. Bayine dibukke no turu ya, nglilir nangwange sampai kerentalan. Neblek-neblek bokong. Ngono ki ibune paham karepe kok. Pipis to anake tibake mangkane kok nglilir. Lah pipis. Pipis. Oh, paham karepe. Oh, berarti njaluk ganti popok. Oh, terus sesuk ngono. Anake ki yo Dia nangis, neblek neblek dadane. Mama, mama, mama, apa, apa, apa, apa, mama, apa, apa, apa, apa. Ngono ku ibu ayo paham karepe. Oh, ngelak to sayang. Ngelak, sayangnya ngelak. Oh, berarti njaluk pentil. Njaluk mie. Paham kok. Oh, anak itu Pak Bone klepan nangis. Guyang-guyu kok. Ya nangis guyu, ya nangis guyu kaya nangis kaya guyu wek. Glebak ngi wong, glebak nengen. Ini ibune yo paham kok. Njaluk adik to iki ngono. Langsung goleki bapake yo. Paham sampean kuwi le sampean ora paham ora paham yo wis manane kok ana diwaca terus kok dipahamne karo Gusti Allah ngaji ngene iki lho ora paham yo wis nang melok le ana ngaji melu ngumpul ngaji melu ora paham yo wis ae wayahe wong guyu melu guyu hi engkene serampung tek kok apa no sing diguyu minimal untuk barokah. Ini lho keistimewaannya pondok pesantren. Insya Allah kalau sambung lain waktu, Bu, sama ini durung sholat asar. Lho ini aku mbok ngaji tekan jam pitu bengi. Insya Allah iso aja aku sekadang kulino nyekel mik. Yang penting sumbut. Iso gue maksudnya sumbut jamaah oke. Lho sampai yang urung sholat asar ngone tak terus-terus kira aku sing kedosan. Ini kulo rampung kulo tak jama. Sampai anui kira tak terus-terus ke cuman dihisap nih kono nyapa kowe pas tanggal kayak ini ora sholat asar gara-gara Anwar Zahid ngoceh ora rampung-rampung aku mbok nggo alasan nggo aku yang jawab to lha pripun nang jamaahe protes terus ngajak terus ngajak terus ngajak terus ngono padahal jamaahku yo gak melu mbayari. boten ngoten kula kalih Aliston kalih Mas Haji Sahlan kalih Mbak Ayi niku pun sedulur sedulur tadi kuwi anak buahku kuwi sing arepe salon. pangapunten sanget saestu nyun pangapunten sanget sareng-sareng ditunggu dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sing rawuh ten mriki mugi-mugi pinaringan manfaat maslahah lan barokah fitini wedeni wal akhir. Jabal Nur muga-muga dados pesantren ingkang maslahah istiqomah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اغفر لي ولوالدي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصحبة مباركة تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذه المؤسسة معمورة بعبادك الصالحين اللهم اجعل هذه المؤسسة جبل نور معمورة بعبادك المؤمنين اللهم اجعل هذه المؤسسة معمورة بعبادك المتقين ومعمورة بعبادك المخلصين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذتنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان واليقين والاستقامة والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلم عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا من يسر كل عسير يسر لنا كل العسير فإن تيسير كل عسير لك يسر يسر لنا أمورنا كلها سهل أمورنا كلها مع روحة قلوبنا وأبداننا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. حسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن ما في ضمائرنا ويسر لنا زيارة الحرمين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والعرفة والمزدلفة والمنى وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم dan ba'da sanah marratan ba'da marrah karratan ba'da karrah rahmatika arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma la tad'a lana fi majlisin hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhadlan illa hadaita wa la mu'assiran illa yassarta wa la maqsudan illa hasalta wa la du'aan illa stajabta wa la faqiran illa aghnaita wa la daynan illa adaita wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirati hiya laka ridha illa qadaitahu yasirdaha yasir umurana ya Allah ya Allah ya Allah wasrah sudurana wakhtim bisalihati amalana Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astu nyun pangapunten subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para bapak para ibu ingkang kula hormati saking panitia nama sakut ngaturaken sugeng tindak sugeng kundur hati-hati di jalan semoga kepulangan para panjenengan sami saking mereka majelis ngatur miki dalemipun piyambak-piyambak tansah minangihaken kawulijengan lan saking panitia manakala ada kekurangan mohon maaf. Selamat jalan, selamat berpisah, insyaallah kita akan ketemu lagi dalam majelis-majelis pengajian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.